sudah diirab ya fi jami'iha tawassut al-khabar. Sudah kemarin sudah ditanyakan. Coba diulang, wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullun samqahu la mahadhar, Hamzah. Irabnya. Ya, diulang coba. وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دم خبر وفي جميعها جر مجرور وحرف عطف في حرف جر جميعها مجرور بسي وهو مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه جر مجرور متعلق بأجز الآتي توسط الخبر مفعول به منصوب وهو مضاف الخبر مضاف إليه أجز فعل أمر مبني على السكون وفعل ضمير متصل فيه وجوب مضاف أنت وهو حرف عطف كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظل آخره سبقه دام مفعول به مقدم لحضر الآتي منصوب وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر المضاف إليه وهو اسم مصدر يعمل من الفعل دام يصد به لفظه مفعول لسبقه حضر في الفاعل في محل رفع خبر. لخبر كان وأخواتها ستة أحوال. تذكر الحالة الأولى حسن. يا خبر كان dan teman-temannya ada enam keadaan. Sebutkan keadaan yang pertama. Wujubu ta'khir. Apa? Wujubu ta'khir. Wujubu ta'khir. Mata yakunu dhalik kaman itu? Ayakuna al-i'rabu ismu wal khabar jami'an khairul apa? Khairul zahir. Ayakuna i'rabu ismi wal khabar jami'an khairul zahir. Ghairu zahir. Ya, ketika i'rab ismi dan khabar kedua-duanya tidak zahir. Contohnya apa? Kana sadiqi adwi. Kana sadiqi adwi dalam keadaan seperti ini maka wujub ta'khir khabar. Ya, yang diakhirkan itu harus dijadikan sebagai khabar. Yang didahulukan harus dijadikan sebagai apa? Isim kana. Isimnya sesuai dengan apa? Asalnya. Ya. Wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara. Ya. Kemudian yang kedua ayakun al khabar mahsuran. Ketika khabarnya dihasar, contohnya apa? Wama kana salatuhum indal bayti illa muka'a wa tasdiyah. Hasan. Al-hala al-ula. Al-hala thaniyah. Al-hala thaniyah. Wujubu tawassutil khabar. Ya. Bainal amil wasmihi. Ya. Wajibnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara amil dan isim. Contohnya apa? Yujibuni an yakuna fid dari sahibuha. Hasan. Yujibuni an yakuna fid dari sahibuha. Fid dari di sini khabar yakun dan dia harus ditempatkan di tengah-tengah. Tidak boleh dia diakhirkan. Kenapa? Enggak boleh dikatakan yujibuni an yakuna sahibuha fid dar. Li'alla ya'uda dhamir ila mutakhir anhu lafdhan wa rutbatan. Li'alla ya'uda dhamir ila mutakhir anhu rutbah wa lafdha. Ya. Agar jangan sampai dhamir kembali kepada sesuatu yang diakhirkan apa? Rutbah dan lafadznya. Kenapa tidak boleh pula dikatakan yu'jibuni fid dar an yakuna yu'jibuni fid dar an yakuna sahibuha. Kenapa? Ditakdim enggak boleh. Dikarenakan jumlah fi'il naqis beserta isim dan khabarnya adalah silah mausul dan silah tidak boleh mendahului mausulnya. Iya. Yeah. Di sini an adalah silah harfiah, ya tidak boleh untuk didahulukan. Ini salah satu dari makmulnya. Hasan. Kemudian al-hala salifah. Kadang ketiga, Usman. Wajib taqaddum 'ala al-fi'li wa ismihi. Ya, wajibnya khabar didahulukan dari fi'il dan isimnya. Semuanya, dua-duanya. Contohnya apa? Aina kana Zaidun? Aina kana Zaidun? Ma 'illatu wujubih? Apa sebab wajibnya? Khabar lahu sadarah. Li'anna al-khabar lahu as-sadarah, memiliki hak untuk di tempatkan di awal jumlah. Bagaimana ya Rabnya? Aina kana Zaidun? Aina sebagai khobar. Jadi Rab coba aina? Aina isim istifham. Istifham. Abniun ala al-fati. Fi mahali rafin khobar. Rafin khobar muqaddam. Kana? Kana. Fil madhi nakis. Nakis. Terus? Fil madhi ismuhu. Tarfa'u isma wa tansibul khobar. Tarfa'u isma wa tansibul khobar. Zaidun? Zaidun. Sebagai isim kana. Zaidun sebagai isim? Kana. Isim kana. Jumlah apa ini? Aina kana Zaidun? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ya, fi'liyah, san. Yang terkait sebagai aina, ini isim dulu. Ya. Ar-Rabi' Al-Hal Ar-Rabi'ah. Yang terakhir nyimpulkan ya. 6. Ya. Arabiyah, al-hal Arabiyah. Imtina'u ta'akhur. Imtina'u ta'akhur. Faqad. Imtina'u ta'akhur. Anil fi'il wal-ism jumia. Anil ismi. Imtina'u ta'akhur anil ismi. Ya. Tidak boleh dia diakhirkan dari isim. Ma'ajawuzi tawassud bainal fi'li wasmihi awi taqaddum alihima. Panjang. Hafal. Apa coba? Imtina'u ta'akhur anil ismi ma'ajawazi tawassud bainal fi'li wasmi wal ismi wa awit tawazi taqaddum ala fi'li alaihima. Apa maknanya? Tidak boleh terlarang diakhirkan dari isimnya dan tidak boleh diakhirkan dari isimnya dan beserta boleh di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya atau di depan fi'il dan isimnya. Iya, didahulukan dari fi'il dan isimnya. Contohnya apa? Kana fiddari sahibuha. Kana fiddari sahibuha. Ya, kana fiddari sahibuha. Di sini khabarnya fiddari. Tidak boleh fiddari diakhirkan dari sahibuha dengan dikatakan karena sahibuha fiddari. Ya, karena tadi akan menyebabkan kembalinya dhamir kepada yang mutakhir lafdhan wa rutbah. Boleh enggak dikatakan fiddari kana sahibuha? Boleh. Ya boleh. Nah, perhatikan itu keadaannya ya. Keadaannya keempat, tidak boleh dia diakhirkan dari isim. Ya, boleh di tengah-tengah, boleh pula mendahului keduanya. Al-hal al-khamisah, keadaan yang kelima. Ya. Imtina'u taqaddum al-fi'li wal-ismi jami'an. Ya. Imtina'u taqaddum al-fi'li wasmihi jami'an. Tidak boleh dia didahulukan dari fi'il dan isimnya seluruhnya. Ya, terus ma'a jawazi tawassut bainahuma. Iya. Au ta'akhur anhuma jami'an. Iya. Ada kedekatan dengan yang keempat tadi. Ya. Bersama dengan boleh dia ditempatkan di tengah-tengah atau diakhirkan. Kalau yang sebelumnya boleh di tengah-tengah atau didahulukan dari fi'il dan isimnya. Kalau sekarang boleh di tengah-tengah atau diakhirkan. Enggak boleh didahulukan dari kedua-duanya. Ya, contohnya apa? Hal kana Zaidun shodiqaka. Hal kana Zaidun shodiqaka. Ya. Di sini khabarnya mana? Shodiqaka diakhirkan. Boleh enggak dikatakan hal kana shodiqaka Zaidun? Boleh. Yang enggak boleh seperti apa? Kana Zaidun kosong. Shodiqaka. Shodiqaka. Kenapa? Hal kana Zaidun. Zaidun itu enggak boleh. Kenapa? Karena hal ini sodru. Iyalah as-sodara memiliki hak di awal kalim. Ya. Yang keenam, as-sadis. Ya. Apa al-halah as-sadisah? Jawazul umuri as-salasah. Jawazu al-umuri as-salasah. Misaluhu? Kana amrun shodiqaka. Kana amrun shodiqaka. Yajuz antakul aibu mada? Shodiqaka kana amrun. Kana shodiqaka kana amrun au? Kana shodiqaka amrun. Kana shodiqaka amrun. San. Haki. Sebutkan 6 keadaan tadi. Ya lihat ya, hafal. Hafal kan? 6 keadaan dari khabar kana dan teman-temannya. Yang pertama, wajib diakhirkan. Yang kedua, wajib didahulukan dari fi'il dan isim. Enggak urut ki. Enggak apa-apa ya. Baik. Yang pertama. Ya enggak apa-apa, enggak urut juga. Sudah. Antum dapatnya. Yang pertama wajib diakhirkan. Yang kedua. Ya, wajib di tengah-tengah antara amil dan isimnya lebih luas. Amil. Terus yang tidak boleh diakhirkan dari isim. Ma jawazi tawassut bainal fi'li wasmihi. Ahsan. Keempat. Wujubu taqaddum min al-fi'li wasmi. Ya, jami'an. Terus? Saya dapat 4. Coba Mar, sebutkan Mar. Apa? Yang pertama wujubu ta'khir, ya. Yes. Coba abdanya contohkan wujubu ta'khirnya, San. Makan sesuatu yang indal baik di dalam kawat asyia. Terus ada dua yang wujud akhir ini. Ya karena sodiq yang adu ya San. Gak ada yang kedua. Wujud taqaddum anismi wa fi'lihi. Ya wujud taqaddum anismi wa fi'lihi. Anismi contohnya apa Adam? Sampingnya duet. Ayo wujud taqaddum anismi wa fi'lihi jami'an katanya. Contohnya apa? Ayana kana Zaidun Hasan. Terus yang ketiga. Imtina'u ta'khir 'anil ism. Imtina'u ta'khir 'anil ismi. Terus selesai situ atau mesti ada? Imtina'u ta'khir 'anil ism idza kana ma'jawazi tawassut bainal fi'li wasmihi. Ya, contohnya apa Dan? Ya kana fi dzaiha. Terus yang keempat, imtina'u taqaddum 'ala ismin. Imtina taqaddum ala al-fi'li wasmihi jami'an. Al-fi'li wasmihi jami'an. Contohnya apa Dan? Ya, jangan lihat. Sama aja kayak kucing-kucingan lihat. apa? Halkana. Ya, Muhammadun shodiqoka. Terus yang kelima, jawazul umur salasa. Ya, ini yang paling gampang ya, jawazul umur salasa. Contohnya apa? Contohnya pun enggak sulit. Karena shodiqoka ke Muhammadun. Ya, terus? Ya, terus? Berdua ya? Apa? Udah, 3. 3 belum? Ya, berdua. Tinggal dibolak-balik aja. Diakhirkan, ditengahkan, diawalkan. Terus satu lagi? Ujubu tawassut bainal amil wasmihi. Ah, itu yang kedua. Ujubu tawassut bainal amil wasmihi. Contohnya apa Dan? Yujibu ni ifid dari sahibu. Asyraf bisa terus dirangkum semua dari awal. Coba urut biar enak. Yang pertama ujubu. Yang paling gampang itu awal sama akhir. Iya kan? Yang pertama ujubu ta'khir. Yang ke-6 jawazul umur salasah. Itu yang paling gampang. Ya tinggal tengahnya cari. Yang pertama apa? Wujubu ta'khir. Wujubu ta'khir ada berapa keadaan? Ada dua. Yang pertama? Anakuna Ghairu dhahir. Anakuna li'rab? Rab ismi wa khobar. Ya, rab ismi wa khobar. Jami'an ghairu dhahir. Ya, yang kedua? Anakuna masuran. Ya, kemudian? Keadaan yang kedua? Wujubu tawassut. Wujubu tawassut? Baina? Bainal ismi wa fi'li. Ya, bainal amil wa ismihi. Bainal amil wa ismihi. Yang ketiga? Wujubu ta'khir. Yeah. Wujubu taqaddum. Ya, yeah, wujubu taqaddum ala ala ismi ala fi'li wasmihi jami'an. Yang keempat, imtina'u ta'khir. Ya, yeah, imtina'u ta'khur anil ismi. Anil ismi. Yang kelima, imtina'u taqaddum. Imtina'u taqaddum ala ala ismi. Ala fi'li wasmihi jami'an. Ya, keenam masih benar nih. Jawazu salasa. Ya, kan? Jawazu al-umur salasa. Ya. Belum, siapa yang hafal menyebutkan 6 keadaan beserta contoh-contohnya semuanya? Coba. Amam. Apa? Ya. Siapa berapa orang nanti biar mungkin. Ya, sebutkan 6 keadaan dari khabar kana dan teman-temannya. Yang pertama, Wujubu ta'akhir. Wujubu ta'akhir. Ya. Ada berapa masalah? Ada dua. Yang pertama, ya karena al-i'rab ghairu zahir. Ya karena al-i'rab zahir. I'rabu al-ismi wal-khabari ghairu zahir. Contohnya apa? Karena sadiqi aduwi. Karena sadiqi aduwi. Yang kedua, ila kana al-khabar mahsura. Ila kana al-khabar mahsura. Contohnya, ama kana salatun min al-baiti illa muka wa tasdiyah. Tinggal digeskan yang lain, ya. Ya. Terus yang kedua, kata yang kedua, wujub tawassut baina al-fi'li wa al-ismi. Ya, wujub tawassut baina al-fi'li atau baina al-'amil ismihi. Contohnya, yajibuni ayyakuna fi dar sahibiha. Yajibuni ayyakuna fi dar sahibi ahsan. Yang ketiga, wujub taqaddum. Ya. Aina kana Zaidun? Wujub taqaddum belum selesai. Taqaddum ala al-fi'li wal ismihi jami'an. Ya, al-fi'li wal ismihi jami'an. Yang keempat, imtina'u ta'khir. Ta'khur, imtina'u ta'khur. Ya boleh juga, imtina'u ta'khir. Ya, imtina'u ta'khur. Kana fi dari sahibi. Anil fi'li wal ismihi jami'an. Anil ismi. Al-ismi. Ya, ma jawazi tawassut baina al-fi'li wal ismihi wa taqaddum 'alayhima. Yang kelima, imtina'u taqaddum. Ya. Contohnya tadi apa? Kana. Yang keempat tadi contohnya, imtina'u ta'akhur 'anil ismi ma'a jawazi tawassut baina al-fi'li wa ismihi aw taqaddum 'alayhima. Contohnya, kana fid dari. Kana fid dari sahiba. Yang kelima, imtina'u taqaddum. Ya. 'Ala al-fi'li. Al-fi'li wa ismihi. Ismihi jami'an. Jami'an. Sadis. Tawassut huruf rasa. Bukan. Yang pertama yang ketiga yang gampang. Siapa yang bisa ngulang? Ya Hamzah. Coba. Cara menghafal lagi nih, dipaksain kayak gini. Kalau enggak enggak pada hafal. Ya. Kata yang pertama dari khabar kana dan akhwatnya ujubu ta'khir. Iya. Fi udzalika fi masalah lain. Idza kana i'rabu ism wa al-khabar jami'an ghairu dhahir. Ya, misaluhu. Misaluhu kana sadiqi. Ya. Kana sadiqi adui. Ya. Idza kana al-khabar mahsura. Ya. Misaluhu. Wa ma kana Muhammad illa rasul. Wa ma kana Muhammadun illa Mama Muhammadun itu. Ma eh. Ya. Ma kana salatun. Ma kana salatun min darbaiti muka ya. In wujub tawassut baina al-amil wa ismihi. Ya, wujub tawassut baina al-amil wa ismihi. Misaluhu. Yujibuni an yakuna fid dari sahibiha. San. Salif. Salis wujubu at-taqaddum. Ya. Aina kana Zaidun. Ah, belum selesai wujub taqaddumnya. Wujub taqaddum alal. Oh, wujub taqaddum ala alaihima. Ya, alaihima. Jami'an. Aina kana Zaidun. Aina kana Zaidun. Arabi. Imtina'u taqaddum. Imtina'u. Imtina'u ta'akhur al-ismi. Wa ma'a jawazi tawassut bainahuma. Aw taqaddum alaihim ya, jami'an. Misaluhu. Misaluhu. Sadiqo kama kana Zaidun. Kana. Kana fid dari sahibuha. Ya, al-khamis. Al-khamis imtina'u taqaddum. Alaihima ma'ajawas tawassut baina al-amil ism wa ta'akhur jami'an. Hasan. Misaluhu. Misaluhu hal kana sariqoka zaid atau hal kana zin sariqoka. Ya. Kemudian asadis wujud jawaz umur asalafah. Misaluhu. Misaluhu sariqoka kana zaid. Ya. Kana zin sariqoka kana sariqoka zaidun. Ya. Kana Muhammadun sariqoka kana sariqoka Muhammad. Ya. Sariqoka kana Muhammad. Ya, siapa satu lagi? Siapa yaki? Ya. Yang palkan ini ya. Nah, ini yang nanti tes terus kayak gini. Sebutkan 6 keadaan. Ya, khobar kana dan teman-temannya. Beserta contoh-contohnya. Nah, ini. Masuk tes tulis kayak gini. Insyaallah. Ya, catatan kaki. Ya. Kemudian. Hal yajuzu tawassutu khabar laisa ala ar-rajih? Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Khabar Boleh enggak? Nah, ya, lihat. Hal yajuzu an yatawassab khabar laisa ya baina laisa wasmiha. Hal yajuz ala rajih. Syahid, syahidu qawlu asy-syair madza? Sali injahilti Sali injahilti nasa anna wa anhum falaysa sawa'un falaysa sawa'an ada syahidnya sawa'an. Alimun falaysa alimun wa jahulu ya. Wa tawassut yani tawassutul khabar fidama hal yajuz au gharu jaiz ala rajih jaiz misalu syahid latiba lil aishi lil aishi madam Madamat munaghafatan lazzatuhu didikari mauti wal harami. Ya. Ini sudah kemarin, cuma tidak apa-apa. Kita sekinkan lagi. Kazaka sabu khobarin man nafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Arid kazaka. Ini sudah ditanyakan belum kemarin? Belum ya? Sudah juga ya? Ya sudahlah, waktunya sudah panjang. Wa man usabi khabarin laysa sufi. Wa du tama min ma bi raf'in yaktafi arif wa man usabi khabarin laysa sufi. Wa man u waw bi hasmi qablaha man u mubtada'un wa huwa mudhaf sabqi mudhafun ilayh wa huwa mudhaf khabarin mudhafun ilayh. Ya. Laysa qusida bi lafdhu مفعول به من سبق يا سبق مصدر يضاف يعمل عمل الفعل هي اصطفي اصطفي فعل ماض مغير الصيغه يا ونائب فاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو يا جواز ان هو يعود الى يعود الى ابن مالك ها اصطفي مصدر sendiri يعود الى المنع الى المنع يا menghalangi, mencegah, melarang. Ya. Sabqi khabar laisa, khabar mendahului laisa, usufi adalah usufi yang dipilih. Usufi ya, al-mana itu dipilih. Ya, maknanya apa? Dan pendapat yang dipilih adalah ya. Khabar laisa tidak bisa mendahului laisa. Tidak boleh mendahului laisa. Alasannya apa? Dikarenakan tidak nafi. Ya, karena lemahnya amalan laisa haitsu annaha la tatasarraf. Ya, syubya bima annafiyah. Harfiyah. Ya, teruslahnya wadhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Wadhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Arif. Wow. Harfu ataf. Wow. Wow istinafiyah. Dhu mubtada wa huwa mudhaf tamamin mudhafun ilaih. Ya, ma isim mausul bi raf'in jar majrur muta'alliq bi yaktafi. Lu tamamin irabnya apa? Oh, mubtada. Enggak boleh irab enggak boleh irab mudhaf enggak boleh ya. Ini bukan hukum. Nah, di terakhir boleh. Lu mubtada marfu bilib tidak terus. Wa huwa mudhaf. Ya, tamam. Tamam mudhafun ilaih. Ma isim mausul. Isim mausul khabar mubtada. Ya. Biraf'in. Biraf'in. Jar majrur muta'alliq bi. Yaktafi. Yaktafi. Yaktafi. Fi'lun mudhari. Ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Ya'udila. Ya'udila. Zutamam. Zutamamin ma biraf'in yaktafi. Apa? Kembali ke? Robitnya mana? Aidnya yang balik kepada mak. Ayo tila mak. Iya, huwa balik kepada mak. Itu tamam. Yang tam, karena dan teman-teman yang tam adalah apa yang dia zirafin yaktafi. Cukup dengan yang dirafakannya, cukup dengan marfu'nya. Ya, jumlah sila mausul yaktafi lah. Amahalala minal erob. Ya, pokoknya kalau ada isi mausul, antum cari ya jumlah silahnya dan juga aidnya cari. Wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi fati'a laysa zala da'iman kufi ya arid wa ma siwahu Wawu ataf ma isim mausul fi mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada siwahu laraf makan mansub la biraf siya fatah muqaddarah wa la mazhuriya ta'abur wawu mudaf alha mudaf ilaih ya al-zaraf syibu jumlah mansa'alik fi mahbufin ya takdiruhu istaqarra ya fi'il ya terus naqisun di sini mana aduh aidnya yang balik pada ma alha ya terus naqisun khabar khabar ya wa naqsu fi fathi alaysa zala daiman kufi wa istinafiyah naqsu mubtada fi ya. Fi jar harf jar fathi a kusidarafuh majrur ya laisa zala ma'tuf ala apa fatia ala fatia bi isqati isqati al atif ya al jar wal majrur muta'alliq bi kufi al atif ya nadia daiman daiman hal li dhamir musatir fi kufi bi kufi kufi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar ya kufi fi'l madhi mabni lil majhul wa naibu fa'ili mustatir fihi huwa kembali ke naqs ya diikuti yang diikuti oleh naqs kufi an naqs wa naqsu coba diterjemahkan maknanya apa ya amma siwa hunaqisun wa naqsu fi fati alaysa zala daiman kufi dan selain itu yang tamam selain yang ya itu tamam itu nakis ya itu nakis terus dan nakis diikuti nakis diikuti dalam keadaan terus menerus pada fatih alaysa dan zala ya nakis diikuti pada fatih alaysa zala dan ya apa fatih alaysa dan zala daiman ya selalu san jadi an-naqsu kufi ya fi fati'a laisa zala daiman an-naqs itu selalu diikuti pada fati'a laisa zala daiman selalu ya ya setelahnya pemurojahnya banyak apa-apalah ya. Hal hunaka ittifaq fi au khilaf fi jawazi taqdimi khabari laysa alaih ada khilaf enggak? Ada ya uzkur madha qawlu madha qala al-kufiyun fi al-kufiyun wal-mubarrid wal-zajjaj ibn sarraj wa-akthar al-mutakhirin madha qawlu fi jawazuh aw mana'uh membolehkan atau melarangnya jawazu. Ah. Murajaain. Mana'u melarangnya. Siapa yang membolehkannya? Hah? Musannif. Musannif. Wal musannif tadi, wa man usabi khawban laisa sufi. Itu musannif. Ya. Apa? Siapa? Abu Ali Al-Farisi Ibn Barhan ya, membolehkannya ya. Mereka yang membolehkannya berhujah dengan hujah ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum dari sisi mana hujahnya ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum mereka yang membolehkan untuk didahulukannya khabar laisa dari laisa berhujah dengan ayat ini semisal ayat ini ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum dari sisi mana hujahnya. Eh, enggak perlu baca, singkat aja berhaki. Ya, ya coba. Apa ki? Taqaddumu ma'mul al-khabar. Didahulukannya ma'mul khabar itu apa? Ma'mul khabarnya sini. Yaumaya'tihim. Khabarnya mana? Terus, belum selesai itu. Ya. Ini kan pembahasannya khabar. Terus apa kaitannya dengan mamul khabar? Nah, terus. Terus. Jawabannya belum selesai itu. Nah. Terus belum selesai itu, belum sempurna. Ini kan sudah membahas tidak bolehnya khabar laisa menahul laisa. Kemudian di sini disebutkan kata antum ala yawma yatihim laisa masrufan anhum dalam ayat ini makmul yang khabar didahulukan. Terus belum selesai hujannya. Ah. Terus. Tanggung. Ah, Umar. Ya, lah dengeran. Gimana? Dan mereka beruja sebagaimana pada empat tempat. Hah? Salah paham. Didahulukan atas selisa. Apa? Didahulukan atas selisa. Ah, Abdan. Boleh tak? Nanti. Mereka yang membolehkan didahulukannya khabar laisa itu beruja dengan semisal ayat ini ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Tadi sudah dijawab oleh Bahaki tapi kurang lengkap. Ya katanya di sini makmul yang khabar didahulukan belum selesai. Ah, terus. Jika mereka berdalil bila makmul didahulukan maka amil bisa didahulukan. Ya, itu Hasan. Ya taqaddamu al-ma'mul illa haitsu yataqaddamul amil gitu kan. Tidaklah makmul itu didahulukan kecuali di tempat yang amil pun bisa didahulukan. Ya, tapi kaidah ini mutlak enggak? Tidak. Mutlak, ya. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Ya, kenapa? Karena ternyata ada di sana di beberapa tempat yang di situ makmul boleh didahulukan tapi amil tidak boleh didahulukan. Kayaknya tadi bisa ini. Iya, Umar, ya, Mar. Pada beberapa tempat, Mar. Di situ makmul didahulukan amil enggak bisa? Empat. Yang pertama tidakkan khabar mubtada fi'lan. Ya, apabila khabarnya, khabar mubtadanya fi'il. Ya, di situ tidak boleh khabarnya didahulukan. Ya, dari mubtada. Adapun makmulnya boleh. Contohnya? Doroba Zaidun tidak boleh. Ya, doroba Zaidun. Ya, Zaidun doroba. Tidak boleh dikatakan doroba Zaidun dengan mengingatkan dorob sebagai khabar. Tapi pada makmul contohnya boleh. Apa contohnya? Amrun doroba Zaidan. Ya. Apa? Amrun doroba Zaidan. Amrun doroba Zaidan. Zaidan amrun doroba. Itu makmulnya. Zaidan amrun doroba. Ya, kemudian yang kedua. Khabar inna ilam yakun dorfan au jarun majrur fala yajuzu taqdimu. Iya, ala ismiha. Ya. Khabar inna apabila khabarnya bukan dorof atau jar majrur maka tidak boleh untuk dia didahulukan dari isimnya tapi makmulnya boleh. Contohnya apa? Inna indaka Zaidan jalisun. Inna indaka Zaidan jalisun. Hasan. Yang ketiga. Fi'lil manfi bilan aulam. Iya, fi'il yang dinafikan dengan lam ataupun lan. Ya, tidak boleh dikatakan apa? Lam adrib kemudian apa? Lan adrib. Adrib lam. Tapi makmulnya boleh didahulukan dari lam. Contohnya? Zaidan lan adrib. Zaidan lam adrib. Hasan. Yang keempat. Alfil wakil ba'da am asyartiyah. Ini juga ini keluar nih, insyaAllah nih. Penting ini. Ya. Tempat yang keempat, fi'ul yang jatuh setelah amma asyartiyah. Tidak boleh apa? Didahulukan. Ya, didahulukan. Ya. Alfi'lul waqi' ba'da amma syartiyah lam yujizu ila'ahu li amma. Ya, fi'il yang jatuh setelah amma syartiyah, mereka tidak membolehkan untuk datang setelah amma. Tapi kalau makmulnya fi'il itu boleh enggak? Boleh. Contohnya? Fa'amal yatim wa falatakar. Ya, fa'amal yatim wa falatakar, Hasan. InsyaAllah. Satu lagi ya. Semua fi'il-fi'il ini bisa datang dalam kondisi tamah kecuali fatia laisa zala. Fatia laisa zala. Laisa zala ya? Iya. Contohnya apa? Fatia. Fatia. Koma fatia. Ma. Koma fatia. Solatan. Koma fatia zaidun solatan. Ma fatia zaidun solatan. Wa fatia Zaidun yusalli. Ma fatia Zaidun qa'iman kan? Ma qa'iman. Ma tafta'u. Atau tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf ya itu. Kemudian contoh yang laisanya? Nah, contoh yang tamah sekarang. Apa contoh yang tamah? Kana ataupun teman-temannya yang tamah. Wa in kana dhu usratin. Wa in kana dhu usratin fanadziratun ila maisarah. Ini meskipun dalam contoh ini sebagian ada yang membawanya kepada naqis atau bil rajih. Di sini apa? Kananya tamah. Maknanya apa kalau tamah? Hasala atau wujida, ya. Ya, Hasan. Lanjutkan. Wa layali, ya. Ya? Itu juga sudah. Tanggung, Ustaz. Wa layali al-amila ma'mulul khabar illa idza dzarfan ataw harfa jar. Terlalu banyak berarti kemarin ya. Ya, coba di-irab. Wa hasma ma qabla la harfu nafiyin mabniun ala sukuni yali fil mudhari'un marfu'un wa lamatu rafi'i dhammatun muqaddarah. Ya. Ana min dzuriha ta'adzur. Al-amila maf'ulun bih mansubun wa lamatu nasbi al-fatha dhahirah ala akhirih. Ma'mulul khabar fa'ilun marfu'un wa lamatu rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhirih. Ya. Al-khabar mudafun ilaih mansubun wa mudafun ilaih majrurun wa lamatu jari al-kasrah dhahirah ala akhirih. Idza illa illa adatul istithna. Ya. Kemudian dzarfan dzarf illa idza idza ya idzanya dzarf lima istiqbal min az-zaman. Ya, fihi makna makna syarat syarat ya. Dzarfan hal mansub wa lamatu nasbi hal min hal dari apa? Domir. Sahibul halnya lah. Domir fi? Ata. Ata, iya. Ya, terus? Ata? Ata fi'lun ma'din mabniun ala fathin muqaddarah. Fi mahali? Dalam halnya apa? Tidak ada mahal dalam i'rab ya. Karena idha tidak, men, apa, tidak menjazumkan. Terus, au? Au harfu atfin. Iya. Mabniun. Harf fajar? Harfa mafulun ma, bih. Ha? Harfa jar, dzarfan atau harfa jar. Apa berarti? Ma'tuf kepada dzarfan. Ya, ya, ma'tuf ya. Mansub. Mana jawabannya idza? Wala yalil amil, wala yalil amila ma'mul khabar illa idza dzarfan atau harfa jar. Ah, jawabannya apa? Kecuali kalau ma'mulnya itu dzarf atau huruf jar. Jawabannya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Fa innahu yali. Ya, fa innahu yali al-amila. Ya, terus misalnya itu maknanya. Fa innahu yali al-amila. Apa terjemahnya? Syarat tadi pertama, wala yali al-amila ma'mul khabar illa dzarfan atau harf jar. Tidak boleh mendahului ma'mul, tidak boleh mendahului amil. Ya. Ma'mul khabar belum selesai. Ma'mul khabar tidak boleh mendahului, tidak boleh datang. Yali bukan mendahului, yali datang. Tidak boleh datang setelah amil. Ya. Kecuali apabila sebagai dorof. Kecuali apabila apanya? Apabila datang sebagai dorof. Siapa yang datang? Yang datang apa? Ma'mul khabar. Ya, kecuali ma'mul apabila ma'mul khabar itu sebagai datang dorof. Dalam keadaan sebagai dorof. Dorof atau huruf jar. Huruf jar, ya, Hasan. Nah, ini merujuk semua ya pelajarannya. Ucapan beliau wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dzarfan atau harf jar ini mengandungi dua keadaan. Sebutkan Hamzah keadaan yang pertama. Ma'mulul khabar al-ismi wahdaha. Naik. An yataqaddama ma'mulul khabar al-ismi wahdaha wa yata'akhkharu al-ism. Ya. Hanya taqaddama ma'amulul khabar wahdah ala al-ismi wa yakunu al-khabar mu'akharan anil ismi. Kana ta'amaka apa? Kana ta'amaka zaidun akila. Kana ta'amaka zaidun akila. Disebutkan bahwasanya ucapan musannif tadi mencakup yang pertama, mencakup dua keadaan. Yang pertama ketika ma'amul khabarnya saja mendahului isim. Ya, ma'amul khabarnya saja mendahului isim. Kemudian khabarnya diakhirkan dari isim. Khabar dulu baru isim. Ya, contohnya kana ta'amaka zaidun akilan. Ini boleh enggak? La yajuz. Ya. La yajuz 'inda al-musannif wa kadza 'inda al-basriyyin. Hal hunaka man yujizu? Adakah yang bolehkannya? Ada yang bolehkan enggak? Siapa itu? Orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah membolehkannya. Adapun musannif berpendapat dengan pendapat orang Basrah tidak boleh. Kenapa? Karena tadi Ya, ma'mul khabar tu'amak bukan dhorof, bukan apa? Huruf jar. Ya, dia datang setelah amil kana. Kana tu'amaka Zaidun akila, sehingga tidak boleh. Ya. Mungkin ada yang kedua, Hasan. Apa kita merujuk? Banyak merujuk. Ayat taqaddama al-ma'mul wal khabaru 'ala al-ism. Ma'mul ya, dan khabar mendahului isim. Ma'mul dan khabar mendahului isim. Terus belum selesai. Wa taqaddamu al-ma'mul 'ala al-khabar. Kemudian ma'mul mendahului khabar. Kemudian yang kedua adalah ma'mul dan khabar. Ma'mul terbayang harus ya, ma'mul. Ma'mul apa? Ma'mul khabar gitu. Ma'mul dan khabar kedua-duanya mendahului isim, tapi ma'mul mendahului khobar. Ma'mul dulu baru khobar. Contohnya apa, Hasan? Kana ta'amaka akilan Zaidun. Ya, kana ta'amaka akilan Zaidun. Ini pun tidak diperbolehkan. Ya, meskipun diperbolehkan oleh sebagian orang Basrah. Ya. Berarti apa yang keluar dari dua keadaan ini, di mana di situ diperbolehkan? Setelahnya jaza taqaddumu ma'mul ya, jaza taqaddama ma'ahu al-khabar. Ulangi. Diperbolehkan ma'mul ya, khabar didahulukan jika ya, khabarnya juga didahulukan ya, dan terletak sebelum kana khabarnya. Ya, boleh ya, diperbolehkan yaitu apabila al-khabar dan ma'mul itu mendahului isim, kemudian disebutkan setelah amil itu apa? Khobar dulu, baru apa? Amilnya. Contohnya apa? Kana akilan ta'amaka Zaidun. Kana akilan ta'amaka Zaidun. Karena ini tidak masuk dalam ucapan beliau. Wala yalil amila ma'mul al-khobar. Karena di sini yang yali al-ma'mul, yali al-amil adalah apa? Akilan khobar, bukan ma'mul ta'amak. Sehingga ini boleh. Kana akilan ta'amaka Zaidun. Ini pun juga disebutkan kan ini. Ya, perlu juga ini dimasukkan ini. Udah kayak gini nih, tes-tesnya, soal tulisnya. Kalau hafalannya, hafalan sama Irob, lisan aja itu. Kalau tulisnya udah kayak gini nih. Iya. Yeah. InsyaAllah. Ataupun kalau ma'mulnya dhorof dan jar majrur, maka diperbolehkan. Iya. Yeah. Hindal basrin wal kufiin. Untuk dia datang setelah amil. Setelahnya, Utsman. Bagaimana kalau ya, setelah amil yaitu kana ataupun yang lainnya datang ma'mul dalam kalam yang sahih, dalam kalam yang muhtajwi. Sikapnya apa? Ditakwil. Ditakwil. Apa ucapannya Ibnu Malik dalam masalah ini? Mahmud Maroshani in waqa. Mahmud Maroshani isman ninwi. Wa'ud warushani isman wi'in waqo' Muhimu mastabana annahum tanak. Apa maknanya? Ya boleh lihat. Boleh. Apa? Maka niatkanlah domir sya'an. Ya. Maka niatkan sebagai Sebagai isim. Apabila jelas ada kekeliruan. Kata jelas tuh enggak lancar. Kalau jelas. Apabila terjadi pada suatu yang dilarang. Iya. Kesan yang mengesankan terjadinya sesuatu yang dilarang. Ya. Apa itu yang dilarang? Takadum. Ma'muli al-khabar. Apa? Ila'u ma'mulil khabar apa? Yalamil gitu ya. Dipahami enggak? Ya. Niatkanlah dhamir sya'an sebagai isimnya apabila terjadi ya, sesuatu yang mengesankan jelasnya kesalahan, yakni datangnya ma'mul khabar setelah amil. Ya. Coba di Arab setelahnya wa mud marasyan ismanin wi in waqa. Apa begitu marasyah sampai satu jam. Ya. Mud mara maf'ul bi mansub ala syarf fatadara ala akhirih. Ya. Asyani wa huwa mudhaf ilaih. Isman Isman hal dan mudmar. Hal atau maful mutlak. Ya. Hal dari apa kalau hal? Dari mudmar. Ya, mudmar. Terus. Inwi. Inwi fi'il fi'il amr fi'il amr mabniun ala ala hazza ya harfil illah. Ya. In waqa. In harfu syart. Ya, harfu syarat. Waqa fi'il syart fi mahal jazm. Ya. Muhim. Muhimu fa'il waqa. Ya. Ma kahwa muhim. Muhimu wahwa mudaf. Ma isim mausul fi mahal jazm mudaf ilaih. Ya. Istabana fi'il madi fa'il dhamir mustatir jazm ilaih huwa. Hah? Itu ada fa'ilnya annahu imtana. Masar. Dari anna annahu imtana. Itu fa'ilnya di Arab coba annahu anna harfu annahu harfu taukid wa nasb wa masdarin juga kan harfu nasb iya alha taukid wa nasb masdar alha ismuha ya imtana imtana jumlah fi'liyah fi mahalli fi mahalli ya fi mahalli fi mahalli raf'in khabar khabar iya anna wa ma ba'daha muawwal ya suawwal bi masdar apa takdirnya muhimu masabana imtina'u ya jawab syaratnya mana in waqa' muhimu masabana annahum tana inwi fanwi ya mahdhof yaitu inwi mudmar syan isman ma di sini boleh antum i'rab sebagai ma mausulah harfiah atau mausulah ismiyah atau nakirah mausufah boleh. Ya, kalau nakirah mausufah berarti muhimu syai'in istabana jumlah fi'liyah sebagai isim apa sifat dari syai' itu. Jadi ma boleh apa? Mausulah ismiyah berarti antum cari di situ isim mausulnya. Apa? Aidnya. Mana aidnya kalau ma-nya mausulah? Mastabana annahum tana. Annahu, ya. Kemudian kalau ma-nya apa? Harfiyah. Ya, mausul harfi takdirnya apa? Muhimu istibana istibanati alimtina gitu kan. Kalau maknya nakira mausul berarti syai'in namanya. Muhimu syai'in istibana jumlah istibana fi'liyah apa? Pada mahalnya jar. Pada mahalnya jar sifat dari ma. Ya. Apa sebutkan yang mengesankan kesalahan ini dari ucapannya orang Arab mengenai ditakwil. Hafal? Kana hadifu hatta juna hawla buyutihim bima kana iyyahum atiyatan aw wada. Kana fidhi bakun kuzi? Kana fidhi? Iya kok. Berarti saya betul enggak kemarin terjemahnya landak gitu? Betul ya? Kunfud. Iya. Kana fidhu? Alai. Diulang dua kali. Kana hadifu hatta juna hawla buyutihim bima kana iyyahum atiyatan aw wada. Atiyatu. Untuk ini kayaknya seperti apa wazan. Atiyatu awada. Apa artinya? Kona kidu hadda juna hawla buyutihim bima kana iyahum atiyatu awada. Mereka adalah seperti landak. Hadda jun. Yang berjalan pelan-pelan. Hawla buyutihim. Di sekitar rumah-rumah. Bima kana iyahum atiyatu awada. Karena mereka. Dengan sebab. Sebab kebiasaan dari bapak-bapak mereka untuk mencuri. Iya. Jadi atiyah pemberian, maksudnya warisan, ya, awada yang membentuk, ya, atau menjadikan mereka terbiasa untuk berbuat demikian. Syai'nya mana situ syai'nya? Karena iyyahum atiyatu awada. Aslinya apa? Karena atiyatu awada iyyahum. Maka di sini ditakwil dengan apa? Ditakdirkannya bamir syan setelah kana. Ya. Kana, ya. Kana huwa iyyahum atau kana hu. Syan. Ini secara zahir semisal apa? Ma ta'amaka Zaidun akila. Kana ta'amaka Zaidun akila. Ya, kana ta'amaka Zaidun akila. Kemudian setelahnya. Ya. Kalau kana ta'amaka akilan Zaidun, ya semisal itu apa dari ucapan? Yang enggak boleh juga kan tadi yang enggak boleh. Kalau tadi ada yang berapa itu? Kana tu'ama kazirun akilan. Yang pertama. Kalau ada yang kedua enggak boleh juga. Kana tu'ama ka akilan zairin. Yang semisal ini dari ucapan penyair ataupun ucapan orang Arab yang perlu ditakwil. Hafal? Ya. Setelahnya. Enggak hafal juga. Baiki. Situ. Fa'asbahu Fa'asbahu wa nawa'a alaihim wa arrasihim wa laisa kullan nawatul qil masakin. Fa'asbahu wa nawa'a alaihim wa arrasihim wa laisa kullan nawatul qil masakin. Mana sini syahidnya? Wa laisa kullan nawatul qil. Di sini kullan nawatul qil adalah ma'mul dari tulqi. Ya, tulqi maf'ulun bih. Ya. Kemudian tulqi al-masakin. Di sini ditakdirkan apa? Ditakwil apa? Dhamir sya'an setelah laisa. Sehingga jumlah kullan nawa tulqi al-masakin pada mahalnya apa? Nasab sebagai khabar. Ya. Boleh enggak dijadikan kullan an-nawa tulqi al-masakin? Ya. Kalau kita tidak ada dhamir sya'an di sini bagaimana? Walaisa kullan nawa tulqi al-masakin. Mana isimnya kalau dalam contoh ini? Kalau contoh sebelumnya kan Atiyah ya. Awadanya khobar. Kalau di sini enggak ada ya isimnya. Ataupun kullu. Tapi kullu mudah ada nantinya. Ya. Kalau kullu nawatul qil masakin kalau ada rafa ya mungkin bisa. Dia isimnya. Kemudian jumlah tulqil masakin khobar jumlah. Kemudian di situ rabitnya mahdhuf tulqihi. Tapi bukan itu ya. Riwayatnya itu perlu dibaca semua itu. Ya. Cukup ya merujanya ya. Waqatu zadu. Masih ada waktu. Nah, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tadi saat aina kana zaid itu jumlah ismiyah jumlah fi'liyah. Aina kana zaidun ya jumlah fi'liyah. Iya. Kenapa? Karena dia muqaddam kan khabar muqaddam. Aslinya kan tidak seperti itu. Cuma karena dia sebagai istifham masih awal. Gitu. Jumlahnya tetap karena dia khabar. Ya. Kalau jumlah ismiyah awalnya mubtada. Ya. Atau khabar dengan mubtada, khabar dengan mubtada. Kalau ini kan khabar dengan fiil. Iya kan? Kenapa enggak boleh? Iya, ma'mul amil. Yang mana? Halaman berapa? Tadi contohnya akilan kana to'amaka kana zaidun akilan. To'amaka atau kana to'amaka zaidun akilan. Keadaan yang pertama atau kedua? Kana to'amaka zaidun akilan. Ya. Karena di situ ada sesuatu yang asing kan yang memisahkan antara amil kana dengan makmulnya. Karena di sini amilnya. Ma'mulnya karena mana? Dua. Zaidun akila. Dipisahkan oleh sesuatu yang ajnabi tu'amak. Kenapa tu'amak itu ajnabi? Karena dia itu ma'mulnya amil. Ya ma'mulnya amil ya. Asing gitu. Udah kan tadi kan? Ya. Sama juga. Ya seperti yang kedua juga demikian alasannya. Ya. Ada pun yang ketiga. Kan akilan tu'amak zaidun tidak. Ya. Karena dia datangnya setelah amilnya kana akilan seperti satu juz gitu disatukan seperti ini kana akilan tu'ama ka zaidun wa qad zaidu kana fi hashwin kama kana asahha ilma man taqaddama wa qad zaidu terkadang ditambahkan kana atau kana dijadikan zaidah dari ucapan beliau di sini ada mafhum itu wa qad zaidu kana mafhumnya apa bahwasanya ziyadahnya kana itu jarang taklil. Sini qadnya li taqlil. Seringnya kana itu datang dalam kondisi apa? Tamah. Wa qad zaadu kana. Terkadang kana dijadikan zaidah tambahan untuk taukid saja. Ada faedah apa tadi? Ya bahwasanya ziyadahnya kana itu qalil. Fi hashwin kama. Di tengah. Ya, ini juga ada pemahaman bahwasanya zaidahnya kana itu di tengah, bukan di awal, bukan di akhir. Ya, di tengah. Faqad zaidu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. seperti maka na asaha ilma man taqaddama, alangkah bersihnya ilmu orang-orang terdahulu. Ya. Di sini mak ta'ajubiyah kananya ditambahkan untuk taukid saja. Ya rupanya seperti biasa, ma ta'ajubiyah mubtada, asaha fil madhi mabni al-fath la mahala min al-i'rab. Kemudian apa? Fa'ilu musatir fih wujuban taqdirnya huwa, kembali kepada ma ilma mafulun bih. Dan dia mudhaf man isim mausul mudhaf ilaih. Kemudian taqaddama jumlah silah. Ya. Saya faham ini maknanya dan i'rabnya wa qad tuzadu kana fi hasyin kama kana asaha ilma man taqaddama. Terkadang kana dijadikan zaidah tambahan. Fi hasyin di tengah. Ya. Seperti maka nasaha ilma man taqaddama. Ana lupa ada beberapa faedah dari Al-Maqdudi itu saya lupa mencatatnya. Kana ala salasati aqsamin, kana ada tiga macam. Ahaduha an-naqisah, yang pertama kana naqisah, itu yang paling banyak. Wasani at-tamah, yang kedua at-tamah di bawahnya. Ya waqad taqaddama dzikruhuma, telah lewat penyebutan keduanya yang naqisah dan tamah. Wasalis az-zaidah, yang ketiganya tambahan, ini yang lebih sedikit lagi. Dalil bahwasanya di situ kana itu tambahan adalah kalau dibuang maknanya enggak rusak gitu. Karena dia sekedar taukid. Sekedar taukid. Maka nasaha ilma man taqaddama, dibuang ma'asaha ilma man taqaddama enggak rusak. Kal mubtada wa khabar wa hiya al maqsudah bi hadzal bait. Dan inilah yang dimaukan dari bait ini. Ya. Itu apa? Kana az-zaidah. Wa qad dzakara Ibnu Ushur annaha tuzad baina syai'aini al-mutalazzimaini, dan Ibnu Ushur menyebutkan bahwasanya kana tuzad ditambahkan, dijadikan zaidah di antara dua hal yang saling melazimi. Ya. Tidak bisa masing-masingnya berdiri sendiri seperti mubtada melazim khabar. Demikian pula khabar sebaliknya. Contoh zaidun kana qa'imun. Ya, i'rabnya bagaimana? Zaidun mubtada ya kana zaidah li taukid. Udah enggak usah dicari apa? Isimnya atau fa'ilnya untuk taukid saja. Qa'imun khabar. Wal fi'li wa marfu'ih, dan juga antara fi'il dengan marfu'nya, yaitu fa'il atau naibu fa'ilnya. Lam yujad, nanti, lam yujad kana mitluka. Aslinya apa? Lam yujad mitluka, tidak ditemukan oleh semisalmu. Itu taukid saja, lam yujad ya orangnya jelas ya. Lam yujad mitluka naibu fa'il. Wasila wal mausul, antara sila dan mausul. Ja'alladhi kana akramtuhu. Sila mausul, kan saling melazimi juga ini. Sila dengan mausul. Ini pun i'rabnya zahir. Ya. Wasifah wal mausuf, sifat dengan mausufnya. Nahu marotu dirajulin kana qa'imin. Qa'imin sifat dirajul. Jadi kana ini zaidah, gak mempengaruhi. Ya i'rab. Taba'iyah. Ya. Nukta ukit saja. Wahada yifhamu aydan min itlaqi qawli musallif faqadu zadu kana fi hashwin. Ini pun difahami juga dari pemutlakan ucapan musallif faqadu zadu kana fi hashwin. Terkadang jadikan karena zaidah di tengah. Di tengah antara dua yang saling lazimi. Wa innama tunqasu ziyadatuha bainama wa fi'li ta'ajub. Hanyalah yang bisa dikiaskan dari ziyadahnya karena adalah ketika datang dia antara ma dengan fi'li ta'ajub. Itu boleh dikiaskan. Seperti makana soha ilma man taqaddama. Silakan antum fikir yang semisal ini. Ya ma ahsana zaidan, makana ahsana zaidan. Atau yang semisal itu. Ya. Wala tuzadu fi ghairi illa sama'a, dan tidak boleh karena dijadikan zaidah pada selain itu kecuali sama'a, sifatnya penugilan saja dari kalamul Arab, seperti antara mubtada dan khobar, isim mausul dengan silahnya dan seterusnya, itu tidak bisa dikiaskan. Makanya di sini beliau contohkan kama kana asaha ilma man taqaddam, contoh yang bisa dikiaskan. Waqad sumi'at ziyadatuha bainal fi'li wa marfu'ih, telah didengar ziyadahnya kana antara fi'il dan marfu'nya, seperti ucapan orang Arab ya tadi ya sama'i. Waladat Fatimatu bintul Khurshub alan Maria al-Kamalah min bani Absin lam yujad kana afdalu minhum. Ya mungkin ada sebagian ada yang boleh kami kiaskan. Waqad sumi'at kaqaulihim, seperti ucapan mereka, waladat ya Fatimah, Fatimah bintul Khurshub Al-Anmariyah melahirkan Al-Kamalah, orang-orang mulia, jamak dari Kamil, Kamalah, Hafiz, Hafazah, orang-orang utama gitu. Dari keturunan Bani Abbas, lam yujad kana afdalu minhum, yang tidak didapati yang semisal yang lebih afdal dari mereka. Lam yujad kana afdalu minhum. Ya. Dari keturunan Bani Abbas yang tidak ditemukan orang-orang yang lebih mulia dari mereka. Nah itu. Waqad sumi'a aidan ziyadatuha baina sifah wal mausuf, didengar pula sama'i ya sifatnya. Dari ziyadahnya, zaidahnya, ziyadahnya kana antara sifat dan mausuf. Contoh, fa kaifa idza marartu bi dari qaumin wa jiranin lana kanu kiramin. Kanu kirami. Ya. Bagaimana? Ini ta'ajub, untuk ta'ajub surah ta'ajub. Bagaimana kiranya? Apabila saya melewati dari qaumin, negeri satu kaum, kampung satu kaum, wajironin lana, ataupun rumah satu kaum, wajironin lana, dan juga tetangga kami, kanu kiramin, yang sungguh mereka adalah orang yang mulia. Kanu kiramin. Ada catatan kaki? Eh, di sini kanu ada apa? Isimnya ya? Lihat. Hadza muqtaba kalam syarih al-allamah. Inilah konsekuensi dari ucapannya syarih al-allamah. Wa huwa ma dhahaba ilaihi imam an-nuhati sibawai. Itulah pendapatnya Imam ahli nahwu sibawai. Lakin qala Ibnu Hisyam fi tawdihi. Hanya saja Ibnu Hisyam berkata di dalam kitab tawdihnya, inna syaratu ziyadati kana an takuna wahdaha. Syarat kana itu zaidah agar dia sendirian, tidak bersama isimnya. Adapun dalam contoh ini kanu tidak sendirian, bersama isimnya, iya kan? Fala tuzad ma asmiha, sehingga dia tidak boleh dijadikan zaidah ketika bersama isimnya. Wa ankara ziyadatuha fi hadzal bait, sehingga Ibnu Hisyam mengingkari ziadanya kanu dalam bait ini, bukan zaidah di sini. Ya. Wahai wa tabi' fi hadzal kalam li Abi al-Abbas, dan beliau dalam hal ini mengikuti pendapatnya Abu al-Abbas Muhammad ibn Yazid al-Mubarrid. Ya, fa innahu mana'a ziyadatu kana fi hadzal bait ala za'mihi anna inna tuzad mufradah. Karena dia, beliau Abu al-Abbas, melarang ziyadahnya kana dalam bait ini. Karena prasangkanya bahwasanya hanyalah kana ditambahkan, dijadikan zaidah ketika mufradah sendirian, tidak bersama isim atau khabar. Wa kharraja hadzal bait, maka mereka mentakhrij bait ini, mengeluarkan bait ini ala anna qaulahu, atas bahwasanya kau ucapan penyair lana jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar kana muqaddam 'alaiha wa jama' muttasil isimnya. Wa ghayatu ma fi albab anna syair fassala baina sifah, ya, puncak dari bab ini adalah bahwasanya penyair merinci, ya, atau fassala memisahkan, ya, antara sifat, yaitu apa, antara sifat jiran, ya kan, dan mausufnya, ya, yaitu kiram, dengan jumlah kamilah, dengan jumlah sempurna, itu karena isimnya dan khabarnya, itu. Wa qaddama khabara kana ala ismiha, dan didahulukan khabarnya kana dari isimnya. Wa taqdirul kalam, sehingga takdir kalamnya, wa jiran kiramin kanu lana. Adapun pendapatnya sih bahwa aula diriayah, lebih bagus untuk lebih utama untuk dijaga. Kenapa? Li'anna tisaliha bismiha la yamna' min ziyadatiha. Karena bersambungnya kana bersama isimnya tidak menghalangi dia sebagai zaidah. Ala taru annahum yulghuna dhanantu mutakhirah mutawasitah wa la yamna'uhum isnaduha ila ismiha min ilghaiha thumma al-masir ila taqdimi khabari kana 'alayha wal fasl baina sifah wa mawsufiha 'udulun 'amma huwa aslun ila syai'in ghairihi. Tidakkah kau perhatikan, katanya, bahwasanya mereka mengilgha, tidak mengamalkan dhanantu yang diakhirkan dari mafulnya. Ataupun mutawassithah yang di tengah-tengah, kan dimulgha, tidak diamalkan dia. Tapi wala yamna'uhum, tidak menghalangi, ya, mereka untuk menyandarkan dhanna kepada isimnya. Ya. Ila ismiha min ilghaiha, meskipun dia diilgha. Kemudian al-masir ila taqdim, kalau kita pilih pendapat taqdim tadi, taqdimil khabar lana, ya, dari isimnya. Ya. Dan tadi ila taqdim khabar kana 'alaiha wal fasl, kemudian memisahkan antara sifat dengan mausufnya, udul, ini berpaling amma hu asal, dari hukum asal kepada selainnya. Ya. Ada pemalingan dari hukum asal, ya. Yang pertama khabarnya lana didahulukan. Yang kedua dipisahkan antara apa sifat dengan mausufnya dengan jumlah lanaganu. Kalau misalkan ini kana Zaidun qaiman, ada berapa sih irob? Kana Zaidun qaiman, ada beberapa sih, ada berapa sih irob? Dua ya. Kana naqisah, kemudian Zaidun isimnya, qaiman khabarnya. Boleh pula kana yatama. Zaidun fa'ilnya, qaiman hal. Boleh ya. Tapi kalau kana Zaidun shodiqoka enggak boleh. Karena shodiqoka ma'rifah. Enggak boleh jadi hal. Ya, kemudian wa syadza ziyadatuha baina harfil jari wa majruri syadz, ditambahkannya kana antara huruf jar dan majrurnya. Seperti ucapan penyair, saratu bani Abi Bakr tasama ala kana al-musawwamatil irabi. Orang-orang mulia dari bani Bakr menaiki kana tu ala kana, ini ala al-musawwamah, kuda-kuda yang ditandai al-irab. Ya, jenis kuda dari kuda al-irab, jenis kuda yang ditandai. Di sini ala kana al-musawwamah. Anak-anak al-musawwamah. Ya. Apa dalilnya bahasanya kana Zaidan? Kalau dibuang, ya enggak rusak. Ala al-musawwamati. Ya. Katanya syaz. Wa aksaru matuzadu bilafzi madhi. Ah, ini juga faedah ini diambil dari ucapan an-nazim. Wa qatuzadu kana. Ya. Pemahaman berikut yang ketiga dari ucapan beliau. Tadi kita sebutkan baru dua kan. Qatuzadu taqlil. Ziyadanya kana. Ya, kemudian apa lagi? Dua yang kita sebutkan tadi. Fi hashwin, ya, di tengah, enggak boleh di awal dan di akhir. Ah, tuzadu kana lafadznya madhi. Berarti lafadznya madhi seringnya zaidah kana itu, ziyadahnya kana itu. Wa aktsaru ma tuzadu bi lafdzil madhi, seringkali kana itu datang sebagai zaidah dengan lafadz madhi. Wa qad syadzat ziyadatuha bi lafdzil mudhari', syadz datangnya kana dengan lafadz mudhari'. Seperti ucapannya Ummi Aqil Ibni Abi Thalib. Anta takunu majirun nabilu idza tahubu syam'alun balilu. Idza takunu, ya syad bermakna sangat sedikit. Anta takunu, karena ini ucapannya orang Arab deh yang muhtaj bihi qawluh. Mu'taj ya fi qawlihi. Muhtaj bihi qawluh. Anta takunu majirun nabil, engkau ya takunu majirun nabil, akan menjadi orang yang majid, mulia, nabil, ya semakna dengan itu. Idza tahubu syam'alu balilu, manakala angin dingin berhembus dari arah utara. Ya, di situ disebutkan, ada enggak yang mau ucapkan di situ? Hah? Ada enggak di sini? Ah ya. Li Ummi Aqil ibn Abi Thalib. Kana qala li Ummi Aqil ibn Abi Thalib. Ummi Aqil ibn Abi Thalib, anaknya Abu Talib, wahia Fatimah bintu Asad ibni Hashim ibni Abdi Manaf, wahia zauj Abi Talib, istrinya Abu Talib, Ummu Aqil ibni Abi Talib, itu Fatimah, ya. Istrinya Abu Talib ibni Abdul Muttalib amin Nabi. Ya. Ya sudah bang ini, silakan bang, ada yang mau ditanyakan tentang ziyadahnya kana. Waktu zaidu kana fi Hashim kama. Kana saja ya, datang sebagai Zaidah ya. Yang lainnya enggak ada ya. Kalau yang Tama kan ada yang lainnya, menyertai kana. Tapi yang Zaidah ini kana bersendiri dari teman-temannya. Enggak ada. Apa? Iya, jadi kana Zaidah yang boleh dikiaskan adalah bersama ta'ajud tadi. Enggak, sama ya, hanya kita nukil saja dari sana. Ya, seperti kata asyari di sini, wala tuzadu fi ghairi illa sama'a. Ya, pada selainnya yaitu kalau didengar tadi ditambahkan di sini kan, dicontohkan yang ditambahkan apa dalam contoh ucapan penyair tadi, ya? Antara apa? Antara fi'il ya. Ini kan didengar ini. Antara fi'il dengan naibu fa'ilnya itu kan didengar. Ya mungkin kan bisa kiaskan di situ. Didengar dari mereka ada yang seperti itu. Contohnya apa tadi? Lam yujad kana afdhal minhum. Ini mungkin bisa dikiaskan. Ada, datang dari mereka. Adapun antara tadi yang sebelumnya disebutkan antara mutalazzimain, ya harus didengar enggak? Ada enggak gitu. antara mubtada dengan khobar, ada enggak? Dengar enggak dari sana? Kemudian juga ini dengar antara apa? Sifat dan mausuf kan ada tuh, didengar. Wajironin lana ganu kiromin. Berarti bisa dikiaskan kalau didengar ada. Ataupun yang selainnya, yang baina al-mutalazzimain, enggak didengar ya enggak boleh. Ya la taru annahum yulghun, tidak akan kau perhatikan bahwasanya mereka mengilgho abonantu, yang diakhirkan penyebutannya dari dua makmulnya atau di tengah-tengah. Ya, diilgho tidak diamalkan, tapi tidak menghalangi mereka untuk menyandarkan abonantu kepada isimnya. Iya. Ya disandarkan. Ya sefa'il ya Rabbnya. Seperti apa contohnya? Zai dan donantu beramal enggak di situ? Zaidun donantu qaimun ya. Coba, hah? Apa contoh yang di tengah? Hah? Al-muhim di situ meskipun dia mulgho tetap disantarkan kepada isimnya. Ini donan tu ada yang mulgho. Wayahdifunaha wayubquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran dashtahar. Dan mereka membuangnya, membuang apa? Membuang kana. Ya, ini diantara kesimewan kana ya. Tadi yang pertama barusan kita lewatkan Zaidah, dia datang Zaidah. Yang berikutnya wayahdifuna hawaybukun al-khabar, mereka kata orang Arab membuang kana kemudian menyisakan khabarnya saja. Dibuang apa? Kana bersama isimnya kemudian disisakan khabarnya. Wa ba'da in walau katsira nasyhar. Pembuangan kana bersama isimnya setelah in syartiyah dan law syartiyah katsira dalam keadaan banyak. Ya. Nasyhar dan ini sudah masyhur. Za isyhar. Ya. Irobnya jelas ya. Hadifunaha fi'il fa'il maf'ul. Demikian pula yukuna al-khabar. Fi'il fa'il maf'ul. Kemudian ba'da dharf muta'alik dengan isyhar. Ya. Ba'da in walau kathirun dasyhar. Ba'da muta'alik dengan isyhar. Itu isyhar amilnya. Kemudian di situ in qusida lafdhu. Demikian pula law. Ya, kathirun hal dari dhamir mustatir yang ada pada isyhar. Za isim isyhar mubtada, isyhar fil madhi. Fa'il mustatir fihi jawaza taqdirnya huwa, kembali kepada za. Dan jumlah fi'liya isyhar pada mahalnya rafa' khabar. Tuhdhabu kana ma'a ismiha wa yabqa khabaruha kathirun ba'da in ka qawlih. Dibuang kana bersama isimnya kemudian tersisa khabarnya kathirun, ini banyak, setelah in. Qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiba. Fama'tidharuka min qawlin idza qila. Di sini banyak pembuangan jawab syarat ya. Qad qila ma qila, telah diucapkan. Ya, apa yang diucapkan? In sidqan, ya. In kana al-maqul sidqa. Apabila ucapannya jujur, wa in kadhiba, wa in kana al-maqul kadhiba, fama'tidharuka. Apa udzurmu? Min qawlin, dari ucapan idza qila. Ya, apabila ucapan tersebut diucapkan. Ya, itu di i'rabnya kami jelas qad harfu taqrir. Apa tahqiq? Li tahqiq. Fi'il fa'il madhi mabni lil majhul. Kemudian ma isim mausul. Naibul fa'il. Ya. Kemudian qad qila, ya ma qila itu naibul fa'il. Qad qila ma qila, qila yang kedua. Naibul fa'ilnya apa? Mustatir fihi jawaz antaranya huwa, kembali kepada ma. Dan jumlah di situ tidak lama hal dalam i'rab, silam usul, silam usul tidak mahal dalam i'rab. Yaitu jumlah apa? Qila. Qila yang kedua, enggak ada mahal dalam i'rab. Dia in syartiyah, in syartiyah sidqan khabar wa kana ya mahdhuf fa sami simnya takdirnya in kana al maqul sidqa, apabila yang diucapkan atau ucapan itu jujur. Wa in kadhiba juga sama seperti itu. Iya. Dibuang apa? Kana dan isimnya. Ingka dan makul sidqa. Iya. Kemudian kana yang mahdhuf pada dua tempat itu sebagai fil syarat, iya kan? In sidqan in kadhiba, itu in kana. Mahdhuf semua dua, kana pada sebelum sidqan dan kadhiba. Itu pada mahalnya apa? Jazm sebagai apa? Fil syarat. Sebagai fil syarat. Jawab syaratnya mana? Mahdhuf juga semuanya. Karena sudah ditunjukkan oleh kalam sebelumnya. Apa berarti? Iya. In sinqan. Ini innal in kana al-kalam sinqan faqad qila gitu. Wa in kana al-kalamu kadhiban faqad qila gitu juga sama. Iya. Fa ma'tidaruka ma sifamiyah fa di sini zaidah. Ma sim sifam mabni ala sukun wa ala rafin mubtada i'tidaruk khabar. Ya min qawlin muta'alik dengan i'tidar. Kemudian idza qila dharf ya tadhamman ma'na syart dharf bi fihi ma'na syart ya qila fil madhi mabni lil majhul alif lil itlaq naib al fa'il mustadir fihi jawaza taqdirnya huwa kembali kepada qaul jumlah pada mahalnya jar mudhaf ilaih idza mudhaf ya. Sama juga di sini jawab syaratnya idza qila mahdhuf juga. Idza qila qaul fama i'tidharuka minhu. Ya. Ma i'tidharuka apa uzurmu? Dari satu ucapan apabila telah diucapkan. Apabila telah diucapkan fama i'tidharuk gitu. At-taqdir in kana al-maqul sidqa wa in kana al-maqul kadhiba. Ah itu. Seringkali dibuang apa? Karena bersama isimnya setelah la, setelah in syartiyah. Ya, setelah in syartiyah. Kemudian juga setelah lau. Seperti kalau dalam hadis disebutkan. Iltamis walau khataman min hadid. Ya, itu terkait dengan seorang yang dia bertanya tentang mahar. Ya. Maka dijawab. Iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar itu meskipun berupa khataman min hadid. Cincin dari besi. Takdirnya walau kanal multamas atau walau kanal multamasaka. Walau kanal multamasuka khataman min hadid. Meskipun yang kau dapatkan adalah cincin dari besi. Dibuang di situ karena dengan isimnya. Walau kana al-multamas. Kakaulika. Di sini sebutkan contoh yang lain. I'tini bidabatin walau himara. Datangkanlah kepadaku dabah. Binatang ternak. Walau himara. Meskipun keledai. Yaitu walau kana apa? Al-ma'tiyah bi himara. Waqad syadha hadhuha ba'da ladun. Syadh. Bisa bermakna sangat sedikit dalam penggunaan. Pembuangan apa? Kana dengan isim setelah ladun. Min ladu syaulan faila itli itla'iha. Ladu itu salah satu lughahnya ladun. Min ladu ya sama dengan ladun cuma lughah. Lughah saja. Min ladu syaulan faila itla'iha. Dari semenjak di situ disebutkan itu maknanya. Katanya makna syaulan Shaulan qila huwa masdar syalatin naqah an-naqilah bidhanabiha an-naqilah ya rafa'at rafa'athu lidharb an-naqah atau naqilah naqilah ya ya mungkin unta yang biasa dibawa untuk dipakai untuk memindahkan membawa barang-barang ya bidhanabiha ekornya rafa'at dia mengangkat ekornya lidharb untuk memukul waqila ada juga yang mengatakan dia Shaulan adalah isim jamak dari Syailah. Ya. Maknanya anaqo allati khafat labanuha. Unta betina yang mengering. Apa? Susunya. Wartafa bur'uha. Kemudian ambingnya sudah mulai naik. Karena sudah mengering, menaik ambingnya. Itla masari atlat anaqo. Ida tabi'aha waladuha. Yang diikuti oleh anaknya. Ya. Maksudnya punya air dia mengurusi unta ini dari semenjak dia mengering susunya ila itla'iha sampai dia diikuti oleh anak-anaknya. Ya. Apa hasilnya? Ya, syainya min ladu syaulan dibuang kana dan isimnya. Ya. Min ladu apa? Kalau nakoh kanatin naqa misalkan syaula ya. Min ladun an kanat syaula. Min ladu an kanat syaula. Kanat ini kembali ke naqah di sini. Takdirnya min ladu an kanat syaula. Wa ba'daan. Nah, cukuplah. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Kalau wa bihamdika syukurillah lana ta. Safa ga'tu ilaika.